Berdebar, kencang makin bergetar dirimu. Sempurna di mataku cintamu, pas kena di hatiku. Oh dahsyatnya harapan cinta, melodi melodi cinta. Makin bergetar.